ceramah ataupun tausiah. Insyaallah akan kita tampilkan bersama. Pertama ada anak kita Rahmat Fatrozak, beliau anak dari Ustadz Fauzi dari Kepulauan Meranti, dan insyaallah beliau juga akan kembali ke Pondok Pesantren Ma'had Tahfiz Iskarimah Jawa Tengah Solo. Maka dari itu kami panggil kepada anak kami Rahmat Fatrozak untuk dapat duduk di depan kita ini. Kemudian yang kedua ada Ustadz kita Ustadz Muhammad Rahman, beliau insyaallah di kader, insyaallah dengan program kader ulama di Gontor, selanjutnya meneruskan studi S3 di Unida Gontor. Kami persilakan Ustadz Rahman untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya ada Ustadz Wani Bustami bersama keluarga, insyaallah juga akan melanjutkan studi S2 di Unida Gontor. Kami persilakan kepada Ustadz Wandi Bustami untuk hadir di tengah-tengah kita dan duduk bersama kita. Sebelumnya akan kita dengarkan bersama Ustadz ataupun anak kita ini, Fatur, beliau ini Tafis, dan akan kita berikan satu persatu bagaimana penampilan dari dan maka dari itu kita jemput Ustadz kita Dewan Pakar Masjid Raya Nur Provinsi Riau Ustadz Haji Abdul Somad LCMA untuk bisa naik ke mimbar, dan mari kita buka majelis ilmu ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya akan sampaikan taujih arahan mungkin 5 atau 10 menit karena saudara dan anak kita pun akan langsung ke airport pagi. Setelah itu kita tutup doa, kemudian baru kita masuk tausiah kajian hadis insyaallah. Seperti biasa ada tanya jawab. Kalau ada sebagian orang menganggap dia meninggalkan anak-anaknya dengan harta itu memang baik, karena dalam Islam diajarkan antada'a warasataka aghnia, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan aghnia, mampu secara finansial. Khairun, lebih baik. Min antada'ahum adatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin, susah, melarat. Yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta, mengemis. Islam mengajarkan al-mu'minul qawi, seorang mu'min yang kuat. Khairun, lebih baik. Wa'ahabu ilallah, lebih dicintai Allah. Tapi jangan lupa, berapa banyak anak orang kaya yang ditinggalkan harta kebun melimpah ruah tanpa ilmu yang memadai, akhirnya dijual satu persatu itu tanah sehingga habis dan akhirnya tidak tersisa apapun. Oleh sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu itu menjaga engkau, sedangkan harta itu engkau yang menjaganya. Kalau silap-silap, maka nyawa melayang, karena perampok akan menggorok leher habis. Tapi ilmu pengetahuan tidak kita bedakan antara agama dengan umum, karena memang tidak ada dikotomi antara keduanya. Dalam Islam, kedua-duanya menjadi kewajiban seorang muslim untuk melanjutkan perjalanan hidup di atas dunia ini. Oleh sebab itu, 3 dari anak-anak umat Islam, sebagiannya adalah sahabat saya, adik kelas saya, kemudian anak saudara kita yang akan menuntut ilmu. Kita tidak hanya melepas orang pisah sambut jabatan, tidak hanya melepas tausiah pernikahan, tapi juga ini bagian dari syiar Islam. Mereka akan kembali nanti seperti yang difirmankan Allah, liyunziru qaumahum, akan memberikan peringatan kepada umatnya, masyarakat Riau secara khusus, la'allahum yahdharun. Semoga orang Riau menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan, dan majelis melepas saudara anak kita ini, kita sama berdoa kepada Allah supaya Allah berikan mereka kekuatan batin, dibukakan pintu hati, diberikan pemahaman yang benar, sehingga mereka akan pulang nanti mencerdaskan umat ini dari minaz zulumati an-nur, dari kegelapan jahilnya, kemudian dari bodoh dalam hal agama menjadi orang-orang yang paham, mengerti, dan akhirnya menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadzinnya al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, pahamkan kami agama. Wa'allimna at-ta'wil. Ajarkan kami pemahaman yang benar. Warzuqna fahmal mursalin. Berikan kami pemahaman seperti yang kau berikan kepada Nabi dan Rasulmu. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa jahrana. Engkau tahu apa yang terahasia dan apa yang nyata, yang tak tampak, yang tak tampak dari diri kami. Allahumma stur amratina. Tutuplah segala cacat kami. La tada'lana zamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wa la aiban illa satartah. Segala aib dan cacat kami tutupilah ya Allah. Wa la musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang akan musafir, sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wa la sahban illa sahaltah. Segala kesulitan, rintangan, berikan kemudahan ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Dan engkau menjadikan segala yang sulit menjadi mudah. Ya muyassir kulla asir. Wahai yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kulla asirin alaika yasir. Sesungguhnya segala yang sulit itu mudah bagimu. Fasahil lana umurana wa umura ikhwanina. Maka mudahkan urusan kami, urusan saudara-saudara kami yang akan menuntut ilmu, akan menyampaikannya kepada umatmu ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, berikan kesembuhan. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunia. Laka ridha walana fiha salah. Segala hajat kami di dunia dan di akhirat, ridha engkau kepada hajat itu. Baik hajat kami itu untuk dunia dan akhirat kami. Illa qadaitaha wa yassartaha. Tunaikanlah, mudahkanlah ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.